Langsung aja bareng Orara. Iya. Dan juga Tasya. Mas Keri. Rosmala. Mahesa. Pacarku. Oke, yuk. Jadi lagunya kenapa? Kenapa? Capek ya? Enggak. Thank you. Kamu jangan nangis dong sayang. Kamu jangan nangis dong. Enggak, aku enggak nangis Mas Gary.